السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبنستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، موسي على لي تقسم صغا وإخوان إمام بلال على لي جماعة yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita selesai solat subuh jama'i dan masa inilah teman-teman rakan kita masih lagi mangkali berada lena di tempat tidur masing-masing. Jadi saya perhati tengok tadi, ada saya tunjuk tadi senarai pentazkirah sempena Ramadan, orang hebat-hebat belaka tu, top orang Malaysia belaka tu, Mak Sabu, Mahfud, Tak Idris dan lain-lain lagi ya. Mana bertuah tetamu-tetamu yang datang ke tempat kita ni adalah tetamu-tetamu yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pagi ni nak bincang apa ni ya? Tak sesuai ni. Banyak benda nak sebut. Kalau nak sebut dari segi sejarah takut tak berkesan ya. Saya jarang orang sebut mengkali Syaban ni ya, ada satu peristiwa penting ya, berlaku kepada baginda Rasulullah SAW, iaitu peristiwa tahwil al-qiblah, iaitu peralihan kiblat daripada menghala ke Baitul Maqdis, kemudian diperintah oleh Allah ke arah Masjidil Haram di Makkah. Bakal perlu kita lihat sejarah tu ya, penting. Sebab kalau kita pergi haji mesti dibawa pergi ziarah masjid kiblataini warna putih kan, ramai orang ada banyak apa ni pokok kurma di sekelilingnya. Masjid kiblataini, masjid dua kiblat ya. Sebab masjid dua kiblat, Rasulullah SAW ya, semasa di Mekah sembahyang menghala ke Masjidil Haram Mekah. Tapi bila hijrah ke Madinah, Allah perintahkan sembahyang supaya menghala ke Baitul Maqdis di Palestin ya. Walaupun dengan rasa yang terlalu berat ya, kalau boleh Rasulullah SAW dalam sembahyang nak menghalalah ke Kaabah ya, ke Masjidil Haram, kiblat bapa bapanya Ibrahim alaihissalam. Tapi kerana ini perintah Allah, nak pun terpaksa diikut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hikmahnya. Di sana nak bila hijrah ke Madinah, masalah yang dihadapi di Madinah ialah masalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka ni adalah disebut dalam Quran allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Mereka yang kami berikan kitab, disebut ahli kitab Yahudi kitab Taurat Nabi Musa, dan orang Nasara kitab Injil ya, Nabi Isa AS. Kedua-dua mereka ini ya'rifunahu, mengenalinya, dikenal Nabi ini bagaikan mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kenalnya orang Yahudi kepada Nabi ini macam kena anak. Tapi sebahagian mereka yaktumun al-haq, sembunyi yang benar bahawa Nabi Muhammad ini adalah Rasul akhir zaman. Dan dalam Taurat, dalam Injil disebut sifat Nabi ini, bagaimana rambut baginda, cara Nabi sikap rambut belahan tengah, warna kulit baginda bagaimana, dan berjalan Nabi bagaimana. Tapi diselewengkan kandungan kes cerita hal Nabi ni ya. Sebab itu majoriti orang penduduk Madinah yang memeluk Islam ialah orang Aus dan Khazraj yang diberi nama Ansar. Orang Yahudi ni tak ramai yang memeluk Islam. Abdullah bin Ubay masuk Islam pi munafik ya. Yang baik inilah Abdullah bin Salam. Sayyidina Umar tanya dia, wahai Abdullah, apa maknanya firman Allah yang menyatakan kamu orang-orang Yahudi ini kenal Nabi bagaikan kamu kenal anak-anak kamu sendiri. Jawab Abdullah bin Salam, sebab aku kenal Nabi ini, Allah yang beritahu, Allah tak tipu. Tapi anak-anak ni dikenali melalui isteri, kan? Kadang-kadang isteri kita ni, ya, dia sayang anak dia. Anak dia berkelahi di sekolah, anak dia ponting sekolah, ya. Dia tak beritahu ke ayah dia. Ayah dia memusang. Ayah dia ni garang sikit. No. Orang kata panggil memusang. Kalau musang tu, musang kat lautan tu. Musang makan ayam tu. Kalau dia sabdu depan, musang. Itu maknanya bengis. Sekarang ramai orang belajar bahasa Terengganu kan. Sebab Ustaz Azhar Idrus. Sekarang era Ustaz Azhar Idrus. Ya. Ramai orang minat dia. Budak-budak muda lah. Khususnya remaja-remaja. Ya. Sebab pendekatan dia lah pendekatan. Dia sengaja dia cakap Terengganu, pure Terengganu. Dan dia banyak joke dalam perbincangannya. Baik. Kenal Nabi macam kenal anak. Tapi sebahagian mereka yaktumun lahak. Sembunyikan yang benar. Baik itulah. Islam ni masa duduk di Mekah dulu. Pertarungannya ialah dengan saudara mara. Pertarungannya lah dengan orang-orang yang berpegang dengan tradisi. Ya. Baik itu bila Nabi ajak kepada Islam. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Wa inna ala asarihim muqtadun. Sesudah kami mendapati ibu bapa kami dan nenek moyang kami beginilah sembah berhala. Dan kami anak-anak cucu ini ikut je lah. Nah, ha, ni. Orang Melayu kita, kalau kita bercakap tentang Islam, mana orang tua-tua kita dah lama dah begini. Kan tak nak tinggal pun lah. Nah, cara agama orang tua kita buat itu, buat ini. Ya. Ha, banyaklah. Kalau dekat Musliman, zaman dulu kalau ada anak mengandung, dia panggil lenggang perut. Ini ada buat nak lenggang perut? Tahu lenggang perut? Eh? Bukan perut tu melenggang, tidak. Dia ambil buah kelapa, dia sentuh atas perut ni. Dia tengok kelapa tu. Kalau kelapa tu jatuh terus, tu elok tu. Kalau jatuh, kelapa jatuh, ni payah nak bersalin. Dia buatlah majlis lenggang perut, macam-macam lah ya. Dulu kalau ada kunang-kunang, sini yang pernah tengok kunang-kunang. Binatang yang ada lampu, lap, lip, lap. Ya. Tempat saya masih ada lagi kunang-kunang. Ya. Dulu banyak dulu kunang-kunang. Ada lampu, terang lampu ni. Dia kunang-kunang ni, dia mesti nyala bersama lap, lap. Kalau yang lain nyala, dia padam, dia kena disingkirkan. Dia kena halau dia. Sebab tak sepakat. Ya. Amin. Bila Nabi hijrah ke Madinah, pertembungannya ialah berlaku kepada golongan ahlul kitab. Orang ada kitab. Orang ada knowledge. Ada sakafah. Berhubungan dengan agama. Inilah problem dia. Sebab itulah hari ini, pertarungan kita ialah dalam perkara beragama. Dalam perkara hudud. Mana kata hudud ni lah, inilah. Hudud tu dia. Dia apa, dia kritik dia apa sebenarnya. Nah, orang kampung pula masa zaman Madinah dulu dia kata takkanlah paderi kita nak masuk neraka, nah, ulama kita nak masuk neraka, kita ni apa sangat. Begitu juga dia pun doktor juga PhD dalam bidang pengajian Islam, takkanlah dia nak masuk neraka. Nah, ni hujah dia. Sepatutnya zaman sekarang ni, zaman seluruh kitab dikumpulkan dalam sekeping CD ya, Maktabah Syamilah. Tekan ni keluar. Nak apa yang kita mahu. Semua ada ni di dalam ya, CD itu. Ini zaman maya, zaman IT. Kita tak boleh lagi mengikut sesuatu sekadar ikutnya. Kita mesti. Dan Al-Quran pun ajar kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu masula. Jangan kamu ikut sesuatu tanpa ilmu, tanpa fakta, tanpa hujah. Kerana pendengaran, penglihatan dan hati-hati ini di akhirat kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya nak kaitkan tadi, peristiwa berlaku dalam bulan Syaban ini ialah, iaitu peristiwa perlahan kiblat. Bila Nabi hijrah ke Madinah, mayang menghala ke kiblat. Di sana orang-orang Yahudi bukan dia mengambil satu sikap yang positif bahawa Nabi Muhammad ini adalah menyambung risalah nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1000 tahun jaraknya. Nabi Isa dengan Rasulullah 600 tahun jaraknya. Ya. Kalau kita baca sejarah, Nabi Ibrahim isterinya dua orang. Yang pertama Sarah, tapi awalnya tidak dikurniakan anak oleh Allah. Kemudian berkahwin dengan Hajar, dapat seorang anak namanya Ismail. Letaknya yang sekarang ini dikenali di Makkah. Ya. Baik, daripada aliran itulah berkembang sehinggalah jadinya berkahwin dengan suku Jurhum, lahirlah bangsa Quraisy Arab. Tetapi daripada Nabi Ismail seorang yang dapat keturunan ini ialah Nabi kita Muhammad, yang jadi nabinya seorang je, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhanku, bangkitlah, utuskanlah seorang rasul di kalangan mereka ni, orang Arab ni, yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat-Mu dan membersihkan akidah mereka dan mengajar mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Doa Nabi Ibrahim ni kira masa buat Kaabah beberapa ribu tahun akhirnya makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni mesti ada semangat, ada hemah. Itulah keturunan kita, anak-anak cucu kita ni yang menjadi orang yang mengikut ajaran Allah, menjadi pimpinan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Sarah ni, akhirnya Allah juga beri anak. Tapi waktu itu umur Sarah 90 tahun. Muslimat muda lagi ni tau. Tak apa lagi, 60-70. 90. Mana kalau Allah nak beri anak ni 90 boleh lagi Muslimat. Tetap petak 90 boleh lagi ayah dia. Nabi Ibrahim masa tu berumur 105 tahun. Sarah 90 tahun. Sebab itu anak ni, Nabi kita berkahwin dengan Khadijah. Masa tu umur Khadijah 40 tahun. Boleh 7 orang anak. 3 lelaki, 4 perempuan. Kahwin dengan Aisyah. Aisyah muda. Masa kahwin umur 7 tahun. Boleh anak kita supaya nak selamat ni 7 tahun mesti kahwin. Tapi dah hidup sama lah. Kena tunggu sampai umur dulu. Umur 9 tahun, baru Sayyidina Abu Bakar bawa anak dia hantar ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar bawa seorang ni. Kita 3 buah bah rombongan atau menantu. Buat duit je. Sayyidina Abu Bakar bawa seorang. Umur 9 tahun. Tapi seorang tak dapat anak. Kalau kira Aisyah umur 9, ada kawan saya, ada beradik dia 19 orang. Dia kata ayah dia kahwin masa tu ibu dia umur 15. Lama dulu kan. Dan ni kalau 19 orang umur 15 kahwin. Kalau Aisyah umur 9, 25 bukan dia punya anak. Tapi tak dapat anak. Sebab tu saya nasihatkan Musliman. Ya? Ada setengah tu. Anak yang pertama operation, yang kedua operation. Akhir-akhir dia ikat terus perut ni. Jangan. Tuhan nak beri anak ni ambil lah. Ya? Janganlah beri ikat perut lah, nak jarangkan anak dan sebagainya. Bukan mudah. Saya masa dulu pernah ada masa zaman perubahan di Terengganu dulu. Dia beri amanah pegang yayasan pembangunan keluarga Terengganu. Dia banyak hal parenting lah. Dia buat taskar, beri bantuan perniagaan baik. Setiap bulan saya buat jemput datang pakar puan, iaitulah Dr. Amir Arsyad, Dr. Ismail Tambi. Sehari kita terima 20 orang. Banyak orang dah kahwin 10 tahun, 15 tahun, ribu-ribu dah belanja duit. Tak dapat anak. Naknya anak. Ya. Masa saya ada baca satu kisah. Seorang perempuan. Semasa dia belajar di universiti, dia terlanjur. Ya. Maka dia mengandung. Dia mengandung, dia gugur kandungan. Tapi satu masa, bila dah berkahwin secara sah, dia terpaksa habiskan wang RM1,000. Nak anak. Tak dapat anak. Hari itu tak nak anak ni. Nak seronok-seronoknya. Lekat pun nak. Masa kita nak, tak beri pun nak tengok. Nah, jadi anak baik. Balik. Nabi Ibrahim ni, Sarah dapat anak nama dia Ishak. Daripada Ishak, cucunya pula ialah dapatnya Yaakob. Daripada Nabi Yaakob inilah dikenali dengan Bani Israel. Anak-anak cucu Nabi ya, Nabi Yaakob. Ada anak-anak Nabi Yaakob ada 12 orang. Ya. Yang terakhir ialah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Keturunan Nabi Yaakob, Nabi Isa dengan Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi semua daripada aliran Nabi Yaakob. Sebab tu kita bilang kan, Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh. Baik, Adam, okey. Lepas Nabi Adam, Nabi Idris. Lepas tu 1000 tahun kemudian Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh, Saleh, barulah Ibrahim. Jadi nabi-nabi berikutnya keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hebat Nabi Ibrahim. Anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi, masya-Allah. Ya. Keturunannya yang Allah pilih jadi para anbiya. Pada Nabi Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim ini, dia sifatnya pemurah. Dia tak makan seorang-seorang, mesti cari teman. Dan bila dia minta sumbangan derma, minta kambing, dia pilih kambing. Dia kata, dia tunjuk tu, ambillah. Ada berapa kamu nak ambillah. Ya. Pemurahnya Nabi Ibrahim AS. Baik. Itu aliran itu. Maka, nak cerita tadi, orang Yahudi tahu Nabi Muhammad ini adalah juga keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi dia tak, dia buat alasan. Orang bawah ni tak ikut Rasulullah di Madinah ni. Kenapa? Dia buat satu rational logic. Dia kata, kamu boleh lihat keturunan para anbiya daripada Nabi Ibrahim, Ishak, Yaakob, Nabi Isa. Muhammad ni alirannya daripada mana? Ibunya Hajar. Ayahnya Ismail. Yang nak disembelih. Oh, dia kata tak kelas lah dari segi keturunan suku. Bukankah kamu lihat sebelum ni keturunannya pada aliran ini? Yang bawah kampung ni percaya. Lepas tu dia payah tak ikut Rasulullah SAW. Baik. Tapi bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi semayang ke Baitul Maqdis. Ini nak tunjukkan bahawa Islam yang dibawa oleh Nabi ini adalah kesinambungan agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Nah. Tapi bagi mereka Yahudi ini, dibawa isu. Sebab itu isu ini bahaya. Ya. Isunya mudahnya. Dia kata Muhammad, pelik. Sembahyang ikut kiblat kita. Tapi agama tak ikut kita. Agama apa ini? Isu ini jangan main. Orang Mekah pula. Dia kata, apa Muhammad ni? Semasa di Mekah, menghala ke Masjidil Haram. Bila ke Madinah, sembahyang menghala ke Baitul Maqdis. Agama apa ni? Lip-lop. Apa yang anda panggil? Keluklek. Tak tetap. Tak konsisten. Tak begitu. Tak begini. Ini. Orang-orang Yahudi menggunakan ini sebagai satu isu. Ya. Digunakan satu isu yang boleh menyebabkan ada orang murtad, masya Allah. Sebab itu masjid selama tempoh 16 bulan ya, Nabi ini selalu mendongak ke langit, mintalah supaya Allah turunkan wahyu menukarkan peralihan kiblat ini bukan lagi ke Baitul Maqdis. Sebab orang Yahudi mengejek-ngejek, memperolok-olokkan Nabi. Sembahyang ikut kiblat kita, agama tak ikut kita. Nah, Kemudian dibuat isu lagi, bagaimana dengan orang yang dah meninggal dunia? Sebab bila datang perintah Allah peralihan kiblat setelah 16 bulan, 2 bulan sebelum perang Badar, mereka main isu. Bagaimana orang yang dah meninggal dulu tu? Bagaimana sembahyang mereka? Sekarang pergi ke arah ke Kaabah pula. Ha, ini cara gunakan isu. Allah menyebutnya dalam Quran. Perlahan kiblat ni pergi ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Haram. Allah sebut wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Surah Al-Baqarah ayat 143. Tidaklah kami jadikan peralihan kiblat ini tidak lain untuk kami kenal, kata Tuhan. Siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling tadah, murtad. Dalam isu ni, orang Islam yang dah hijrah ke Madinah. Nabi ada bersama, Quran turun. Dengan dibawakan isu ini, ada yang murtad keluar Islam. Lepas tu isu ni bahaya. Kalau tuan-tuan, kalau kita tanya orang, kamu dengar di mana? Aku dengar TV malam itu. Oh, TV. Dia TV ni, kita patut pulah dia. Ni tak TV pulah kita. Ni masalah. Ha? Mula-mula elok. Dengar TV, kalau tengah kata mamba. Tak nak fikiran dah. Celaru dah. Kamu mana tahu benda-benda ini, perkara ni. Ni, sokobor ni. Aku baru beli tadi, baru beli. Utusan Melayu. Di tengah nu utusan ni, dia letak free bagi kat masjid, dia letak dekat Maidin. Orang tak beli utusan ni. Banyak sangat propaganda, banyak sangat tipu daya, banyak dalam tu. Ya, utusan ni, kalau perhimpunan, kalau yang dia 10 ribu, dia letak 200 ribu. Kalau orang lain 200 ribu, 10 ribu. Jadi bohong sangat, nampak sangat ya. Ini utusan. Baik. Ini sebutnya dengan isu ni menyebabkan orang murtad. Bila orang Yahudi mengemukakan, bagaimana amalan orang dulu? Tuhan jawab, Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah mengsia-siakan pahala amal mereka. Mana yang lepas tu lepas. Yang kemudian setelah hala ke Kaabah, itu bermula masa itu. Yang dah meninggal, itu dah meninggal. Nak ceritanya itu Quran turun memberi jawapan. Zaman kita ni, Quran dah lengkap dah. Bila datang suatu isu, bukan mudah. Nak beri kepahaman. Dalam konteks kita orang Melayu ni, nak beri penjelasan berhubung dengan persoalan Islam. Sebab tu isu ni, dalam isu ni bukan benda baru ya. Nabi Nuh terlepas yang awal dulu. Isu dikemukakan dalam di kalangan pembesar. Dia kata inna lanaraka fi dalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat kamu Nuh di dalam kesesatan yang nyata. Mereka kata Nuh ni sesat. No. Yang kampung ni percaya. Ya. Kamu sesak, dia kata. Sepatahnya sesak. Nabi Allah Hud, kaum dia menyatakan, inna lanaraka fi safaha, wa inna lanazunnuka minal kazibin. Sesungguhnya kami melihat kamu, wahai Hud, kamu safaha. Kamu ni bukan gila dah, kakak nak gila bodoh. Ya? Dan minal kazibin, pembohong. Dia kata Nabi Nuh, yang pernah dengar, dia ni pembohong. Otak dah betul. Ramai orang kampung terpengaruh. Nabi Syu'aib pula kaum dia menyatakan, la ini taba'atum Syu'aiban, innakum idzal khasirun. Sekiranya kamu mengikut Syu'aib, rugi kamu. Apa yang Syu'aib boleh bagi? Di sini dapat 500, 100 anak-anak dapat banyak ya. Dapat itu, dapat ini. Kami ikut Syu'aib dapat apa? Nah, pahala-pahala. Nah, ni, ni. Itu propaganda ya. Ha, yang saya sebut tadi. Nabi SAW, semasa di Mekah. Semasa di Mekah, orang Quraisy kata ke Nabi, innaka qad ataita bi amrin azim, farraqta bihi jama'atahum, wasaffahta bihi ali'atahum, wa kafarta bihi abahum. Kamu Muhammad bawa benda besar. Tak boleh sembah berhala. Ini nenek moyang kita semua. Eh, datang-datang kamu. Tak betul apa yang kami lakukan. Kamu memecah belahkan masyarakat. Nabi dah anggap orang pecah belah masyarakat. Dulu bersatu orang Arab, orang Mekah minum arak. Berjudi, sembah berhala. Sekarang dah berpecah dah. Tak sembah dah berhala. Ha, tengok. Sebab apa dia anggap pecah belah? Sebab tak bersatu sembah berhala. Nah. Ha, ni. Dia kata Nabi pecah belah. Dan kau Muhammad memperbodohkan tuhan-tuhan kami. Tak bodoh apa patung tu. Asalnya batu seketul ke tu. Buat mata, buat hidung, buat mulut, buat tangan, sembuh. Tak ke bodoh tu tak? Tak bodoh. Tak, sembuh. Macam kita juga hari ni. Kalau jumpa yang berhormat, kau takut je. Eh, dia angkat yang berhormat, dia takut yang berhormat. Padahal yang berhormat tu takut ke dia, takut tak boleh undi. Tak. Ke macam mana? Ya? Kalau yang berhormat tu, kau ngakak je, datuk je, takut. Ya? Padahal yang berhormat tu, perlu takut ke dia. Sebab kalau dia tak undi, tak menang yang berhormat tu. Orang Mekah, dia puja berhala tu. Padahal berhala tu, dia buat mata, dia buat hidung. Tak boleh langkah lah, tak boleh itulah sebagainya. Ya? Baiklah. Kemudian dalam perang Badar, perang yang pertama, musyrikin 1,000, Rasulullah 311 orang. Apa ucapan Abu Jahal? Ya? Dia berdoa, Allahumma qta'una lirrahim wa atana bima la na'raf. Yang awal tadi telah sebut tadi ya, yang dia sebut membodohkan Tuhan kami, ada seri. Satu lagi ialah wa kafarta bi abahum. Engkau Muhammad telah mengkafirkan ibu bapa kami. Sebab itu isu kafir mengkafir dekat Pelang Raya dia terbitlah. Itu isu kafir ni. Mana bukan benda baru isu kafir mengkafir ni. Sejak zaman jahiliah lagi ya. Dia kapi, dia kapi, tak perlu kita kata. Sami Belu, Cualik tak kata kapi, boleh kapi juga. You know? Ha? Tak kata, tak perlu kita nanti kita kata kapi. You know? Ha, baik. Dalam Perang Badar, Abu Jahal kata, ilah dia wahai Tuhan, Allahumma. Kita berdoa pun Allahumma juga. Abu Jahal pun Allahumma juga. Seri dengan Abu Jahal. You know? Sama-sama mengaku Tuhan. Wahai Tuhan, ilah dia Muhammad. Yang bawa kepada kami ajaran yang tidak kami kenal. Binasalah ia wahai Tuhan. Inilah dia Muhammad. Allahumma qta'una lirrahim. Wahai ya Allah ya Tuhanku. Inilah dia Muhammad yang memutuskan silaturrahim. Sejak dia datang ke Mekah dari sekarang ini pecah belah masyarakat. Keluarga berpecah belah. Wa ainhul ghada dia kata. Binasalah ia wahai Tuhan dia esok pagi. Yakin yang berjahat dia betul Nabi sesak. Ya? Dia minta Nabi, Allah buat keputusan. Nabi pun berdoa juga. Allahumma. Serupa dengan berjahat. No. Sebab orang syirik ni dia percaya ke Tuhan. Tapi dia share satu lagi. Dia beri hak. No. Sebab tu syirik zaman moden ini bukan sembah berhala. Syirik zaman moden ini dia beri hak kepada manusia mengada-ngadakan undang-undang halal haram yang telah diizinkan oleh Allah. Judi haram. Ada orang beri lesen judi. Dia rombok Allah haram, dia menghalalkan. Halal haram ni Allah je. Tapi bila dia rombok dia jadi Tuhan situ. Orang sokong pula dia. Itu maknanya menjadikan mereka ini Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah. Ini syirik zaman moden. Ya, Adi bin Hatim At-Ta'i, beliau masih masa itu kadang seorang Kristian. Dia masuk dalam majlis Nabi dengan duk mengajar. Dia masuk dengan memakai solib. Ada sesuai berkaki yang dibuat daripada emas. Bila dia masuk dalam majlis Nabi, Nabi baca ayat surah Taubah kepada Adi bin Hatim. ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu, ini orang-orang Yahudi Nasara, telah mengambil padri-padri, pendeta-pendeta mereka, arbaban min dunillah, tuhan-tuhan yang lain dari Allah. Bila dengar ayat ini, dia faham. Lantas dia menjawab, ya Muhammad, ma'abaduhum. Wahai Muhammad, kami tidak pernah menyembah padri. Kami sembahyang semua Allah. Lalu Nabi jawab, sebenarnya padri kamu mengubah hukum dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, orang yang berzina hukumnya direjam. Dan hukum itu, syariat itu kekal dalam syariat kita Nabi Muhammad SAW. Tapi padri kerana mengubah daripada direjam, dia ubah kepada sebat dengan tali sebanyak 40 kali. Kamu masih sokong padri kamu? Kamu masih sayang kepadanya? Mana Allah dah buat hukum, kita pindah dan kita jadi macam Tuhan di situ. Nah, apa beza dengan hari ini? Tuduh orang liwat ni. Wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jalda. Seorang yang menuduh seseorang lain berzina, liwat, tanpa mengemukakan 4 orang saksi, maka hendaklah dia disebat sebanyak 80 rotan. Satu perbicaraan hakim Abidin Bidang, saksinya berdasarkan keterangan daripada Saipul, pengadu tak ada pakar, dan DNA pun tak ada pakar. Dalam Quran Allah kata saksi yang menuduh mesti bawa kemukakan 4 saksi, 4 orang. Orang saksinya. Tapi kita melihat perbicaraan di mahkamah beberapa tahun, saksinya bulu, tilam, air mineral, jauh tu. Kalau sekolah siang-siang tak lulu periksa. Ya, lulu periksa gitu. Nah, dalam kalau kata Quran tu buku teks, Rasulullah tu guru. Dalam buku teks 2 darab 2 4. Cikgu mengajar 4 2 darab 2. Anak kena jawab 2 kali 2 10. Lulu periksa tu. Tak lulu. Tak lulu di dunia ni tak apa, tak rupa ambil semula. Sekali lagi, persoalan kita tak lulus di akhirat. Dalam Quran Allah kata orang tuduh orang liwat zina kena bawa saksi 4 orang. Saksi 4 orang, dia jawab saksinya tuala bunuh. Lulu ke tu? Tak lulu. Dalam Quran Allah kata innama raqamul wal masjid wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sebenarnya arak, judi, berhala, tu nasib najis daripada amal syaitan, lah kamu jauhi. Nah, Allah sebut arak haram, judi haram. Baik, hari ini judi di Kuala Lumpur ni halal ke haram? Nah, 4 nombor ekor, sport toto, magnum, macam-macam cerita. Buat tempat pun nak di Genting Highland, di puncak bukit. Tak cukup di darat, di laut lagi dia buat dalam kapal. Ya? Yang ulang-alik daripada Port Klang ke Thailand, ya, buat lagi. Nah, Allah mengharam, dia berhalalkan. Masya Allah. Nah, sebab itu orang Melayu kita ni berpuluh tahun tidak dididik kepada sistem. Pemikiran Melayu ni, dia tiang malam dididik dengan pembangunan, dengan material. Sebab itu orang Melayu tak maju. Bodoh jadi. Nah, bodoh orang Melayu ni. Orang bodoh bila orang tak balik kepada agama jadi bodoh tu. Ya. Sebab itu dalam Quran tu sebut, hak isu perahan kiblat dari Allah sebut, saya kurus sufaha minan nas. Berkatalah orang-orang yang sufaha, yang bodoh, yang kurang akal di kalangan manusia. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha. Mengapa peralihan kiblat ni? Sejak elok dah sembah, mengalir ke Batu Maqdis, pindah ke apa ni? Tuhan sebut itu, saya kurus sufaha, akan berkatalah orang yang bodoh. Ni, yang kritik tentang perkara ni. Nah, sebab itu orang barat, cuba tengok orang barat. Orang barat setiap kali nak memilih pemimpin, apa isu dia? Isu pembangunan ke? Jalan raya, balai raya. Orang barat isunya ialah isu polisi. apa dasar luar dia, dasar dalam negara dia. Sistem tu. Orang Melayu tak tak bercakap sistem. Kita kata nak laksanakan sistem Islam, ekonomi Islam. Ya. Baik inilah asas ya, khalifah di muka bumi ini. Peranan khalifah ni ialah iqamatuddin wa siyasatud dunya bi. Menegakkan agama dan atur dunia ini dengan agama Allah Subhanahu taala. Kita bercakap benda-benda begini tak faham orang Melayu. Ya. Orang Terengganu kata tak jejak dia kata. Ya. Tak makan, ya. Tak makan mana tak magu, tak ada rasa. Benda ni benda besar. Baik. Saya sebut tadi ialah tentang isu ni tuan-tuan, dan jangan main isu ni boleh sampai yang keluar daripada kepada Islam. Ha, baik. Itu saya ambil sempena bulan Syaban, ya. Baik, habis itu. Saya ambil yang kedua nak muhasabah diri, ya. Tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan, ya. Baik. Biasa tau, apa-apa je lah, ya. Kalau orang tu nak majlis, nak kahwin anak dia. Macam mana sebelum berlakunya majlis perkahwinan tu? Apa yang dia buat? Atau kad jemputan, rumah dia cat baru, ya. Langsir tukar baru, macam apa? Nak majlis kahwin, ya. Apa sajalah, ya. Kalau anak dia nak sambut tahun baru, nak sekolah. Sebulan tu beli dah baju, nak baju sekolah, ya. Ni. Dan kita sebelum ni tengok iklan-iklan kat luar dengan iklan Piala Eropah sebulan tu, TV iklan, banner-banner banyak tentang Piala Eropah bangsa dunia. Tapi puasa ni ada iklan ke? Ada banner. Masjid kita pun tak buat juga. Tak buat ahlan wa sahlan rahmatan ala mubarak. Patut ada kat ni countdown kita. Berapa hari lagi? Ya, tulis sini biar orang tahu, ya, 21 hari bulan ni yang kita akan mula berpuasa. Sebab Ramadan ini bulan azim, bulan yang agung, bulan Allah turunnya Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fil Quran. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang Allah beri satu malam, ya, malam yang dikenali dengan Lailatul Qadr, malam qadar, malam yang khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Ini anugerah Allah. Sebab umat Muhammad ni umur tak panjang. 70, 80, ya, begitulah. Ya, akan meninggal dunia. Umat tu ratus-ratus tahun umur dia. Ya. Tapi umat Muhammad walaupun umurnya pendek, tapi Allah anugerahkan satu malam. Malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bulan Ramadan lah Allah pilih untuk mewajibkan ke atas kita berpuasa, ya, di bulan Ramadan. Tak pilih bulan lain, ambil bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah bulan yang Allah limpahkan, ya. Allah tutup neraka, pintu neraka, buka pintu syurga seluas-luasnya. Syaitan dibelenggukan. Bulan Ramadan lah bulan yang Allah lipat gandakan amalnya, masya Allah. Sembahyang sunat di bulan biasa ni, kalau kita sembahyang sunat Ramadan nanti bersama dengan pahala sembahyang fardu, masya Allah. Sembahyang fardu subuh bulan Ramadan sama dengan 70 fardu di bulan biasa. Oh, banyak pahala dia. Ramadan ni sebab tu disebut bulan rahmah, bulan keampunan. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu intiqam minan nar. Bulan Ramadan ni permulaannya rahmah. Sebab itu bulan Ramadan, orang yang tak pernah datang ke surau kita ni, menjelang Ramadan dia boleh hadir ke surau ni. Yang sebelum ni tak pernah hadir, itulah tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ni tak mari pun mari juga, ya. Orang yang tak sembahyang pun dalam Ramadan dia puasa, dia hormat. Kelak-kelak malam pun patut tutup pukul apa? Pukul 3 pagi. Ingatkan juga Ramadan ni pukul 12 malam je, ya. Tak lebih daripada itu. Ini Ramadan. Bulan Allah lipat gandakan amalnya. Kata Nabi dari kursi, biasanya amal anak Adam ni 10. 100,000. Tapi kecuali puasa, fa'innahu li wa ana ajzibi. Puasa ni untuk aku, akulah yang akan membalasnya. Tak ada hak puasa ni. Tak ada limit. Lepas tu puasa ni, dia punya aura dia. Nabi bersabda, man soma Ramadan, man soma yauman min Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fa idza tamma Ramadan, la yuktab alaihi dhanbun ila al-hawl al-akhir. Fa in mata qabla Ramadan akhir, jaa yawm al-qiyamah wa laysa alaihi dhanbun. Barang siapa yang berpuasa sehari Ramadan, Allah ampun dosa-dosa yang lepas. Masya Allah. Bulan Ramadan yang betul lah peluang dosa nak diampunkan. Dosa isteri dengan suaminya. Ya. Dosa suami pada isterinya. Dosa terhadap anak-anak. Dosa terhadap ibu bapa kita. Dosa terhadap jiran-jiran. Banyak. Kita banyak dosa. Ya. Kulu insan khata'un. Kata Nabi. Dosa manusia ni banyak. Wa khairul khata' at-taibun. Sebab baik orang yang berdosa ni ialah dia bertaubat. Ya. Di Ramadan ni lah bulan yang Allah beri peluang. Ya. Puasa sehari. Siapa yang dapat menyempurnakan sebulan Ramadan, tidak dicatat dosa oleh Allah, saya lah bertemu Ramadan ni pun. Yang tahun lepas tu dia punya kekuatan dia, aura dia, puasa ni, setahun tidak dicatat dosa oleh Allah. Apa lagi kalau kita tambah. Ya. Sembahyang lima waktu, as-salawatul khams, sembahyang antara subuh dengan zuhur. Baina itu, di antara itu, mukaffarat, diampun dosa oleh Allah. Zuhur dengan asar pula. Ya? Zuhur dengan asar, antara itu diampun dosa oleh Allah. Begitulah, lima kali saya semalam. Dan Jumaat ilah Jumaat. Ya? Antara Jumaat, sampai pada Jumaat, mukaffarat, diampun dosa oleh Allah. Ramadan ilah Ramadan, antara itu pun, diampun dosa oleh Allah. Tapi satu masa Nabi menangis. Ya? Naik atas mimbar, sahabat tengok, kenapa Rasulullah menangis? Mula-mula suka, senyum, menangis. Dia kata, aku suka sebab Jibril beritahu, ya, orang umat aku yang berpuasa ni diampun dosa oleh Allah. Aku menangis, ada orang menjelang Ramadan, dosanya Allah tak apa juga. Puasa nak habis dah, di ujung dah. Dosa banyak lagi. Apa benda dia buat, tak tahulah. Ya. Ada sebab tu manusia ni menjelang Ramadan ni, dia banyak kategori. Ada yang bergembira. Oh, menyambut. Saat-saat tu ketambut Ramadan. Tapi tak, bila mula Ramadan ni, yang ada ialah hari dia tak puasa lagi, dia ialah hari raya lah. Ya, bila Syawal menjelang, Raja Go Raya. Lagu-lagu lama-lama keluar lah, lagu raya. Supermarket tu semua, hari raya. Puasa tu tidak elang seluar-luar ni, dia elang keraya. Dia elang makan tu. Hotel-hotel ada, buffet. Ya? Satu kepala. Buka puasa di hotel ni, tawar ni. Dia buka puasa. Ya? Tidak fokus pada puasa, dia buka puasa tu lah. Oh, ia besar dia. No. Buka puasa di hotel. Kenyang-kenyang, semayang tau. No. Hanya orang, puasa tapi tak semayang. Puasa tak semayang, tak jadi apa. Ya. Dia pergi haji. Dia pergi haji nak, ni kata nak ampun dosa. Pergi haji balik tak semayang, tak jadi apa. Dia kita ni, amal-amal lain ni, dia cek dulu semayang. Kalau semayang tu okey, barulah dia tengok amal-amal yang lain. Sebab semayang ni imaduddin. Semayang ni tiang agama. Faman tarakah faqad hadamadin. Siapa yang tinggal semayang, dia telah meruntuhkan agama. Sebab itu, katalah surau kita ni, dia tertegak dengan adanya tiang-tiang. Dia kata semayang tiang agama. Baik, tegaknya surau ni kerana tiang ada. Baik, kalau kita potong kerak tiang ni, surau ni akan roboh. Bila roboh, almari, aircon, habis pun jahanam. Ya? Tak berguna. Begitulah dengan semayang. Kalau semayang tidak, mana meruntuhkan agama. Hajinya, puasanya, sedekah jariahnya, habis zakatnya, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukurlah, ya. Kita bertemu lagi Ramadan. Ramadan yang kita sebut tadi, bulan Allah nak bersihkan dosa-dosa kita, ya. dosa berlipatkan apa ni, pahala berlipatkan dia. Dan Ramadan lah. Nabi SAW menjelang Ramadan ni, Nabi perbanyakkan lagi buat kebajikan. Sepantas angin lalu Nabi ni buat kebajikan. Sebab bukan nak tunggu Ramadan ni setahun. Dan Ramadan inilah mengajar kita. Sebab tu orang disebut, Man sama Ramadan imanan waqtisaban qarajat dhunubu kayawmin waladat umuh. Siapa yang berpuasa Ramadan ya, dengan penuh iman, dengan penuh mengharapkan balasan Allah, dan wahtisaban, dia memuhasabah. Bayangkan kalau Allah tarik makanan, pokok tak berbuah, ikan tak tiada di laut, binatang-binatang tidak ada, sayuran, bayanglah ya, apa yang berlaku dah kalau Allah tak berikan makanan ni kepada kita. Sebenarnya inilah Allah ni sayang kepada kita. Satu masa ya, Nabi berjalan dengan sahabat, berjumpa dengan seorang ibu yang sedang mendukung anaknya, dukung anak. Dia cium anak dia, dia usap kepala anaknya. Nabi pun tanya sahabat, wahai sahabat, pada pandanganmu, adakah mungkin ibu itu akan mencampakkan anaknya, buang anaknya? Sahabat kata, tak mungkin ya Rasulullah. Saya lihat ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Bila sahabat jawab begitu, Nabi pun berkatalah, wahai sahabat, sesungguhnya Allah sayang kepadamu lebih daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Tu tengok. Cari Nabi jawab dia, sayangnya Allah pada kamu lebih daripada kasih ibu kepada anaknya. Macam mana kasih ibu kepada anak? Zaman kita kecil anak, ayah ni tidur je. Ibu lah bangun malam. Buat susunya, jaga malam kalau anak sakit, demam. Pagi-pagi ke sekolah. Kita pergi ke dapur, buka saji, siap dah. Ibu ni siapkan air teh O-nya, dengan nasi lemaknya. Ayah duduk mana nak tahu tu. Pulang sekolah, pergi ke dapur. Ibu siap dah, sebab ibu sayang. Tapi kata Nabi, Allah sayang kepadamu lebih daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Masya Allah. Kita tak lahir lagi ke dunia, Allah sudah menyediakan ikan di laut. Baru lagi ke ikan laut tu? Lama dah tu. Kita tak lahir lagi ikan, siap dah. Nak makan lagi, Allah siap dah. Lembu, kerbau, kambing macam-macam, Allah siap dah. Nak ikan, Allah siap dah ikan di laut. Nak makan sayur, berbagai jenis sayuran. Nak makan buah, berbagai-bagai jenis buah-buahan. Nak buat rumah, kayu balok di hutang tuan buat. Nak buat rumah batu, bukit ada yang batu atau tak batu, Masya Allah. Kalau kita tengok begitu, tak kena-kena sikit dengan kerajaan. Ke mana? Ke macam mana? Kita manusia ni, bila dah bagi duit, bagi apa, dia lupa. Macam cerita apa, kambing dia, anjing dengan tukang kebun dia, anjing dengan tuan dia. Orang pelihara anjing ni, yang tukang jaga anjing, beri makan hari-hari, tuan dia tak jaga, tukang kebun tu lah, yang tukang beri makan mana tu. Pagi-pagi, tukang kebun beri makan. Anjing ni duk ingat, kali ni tuan aku kali, patut dia beri makan dia hari-hari ni. Sebenarnya anjing, dia kena kenal. Ini tukang kebun. Makanan yang diberi suap dalam mulut anjing tu, bukan duit tukang kebun beli makanan. Duit apa? Duit tuan dia. Jadi hodok pagi piti ni tukang kebun je. Hakikatnya Allah SWT. Ke macam mana? Orang tak kenal. Hak mana tuan ke hak ni kali? Tu celik mata hak ni. Macam anjing. Dia kata tukang kebun tuan dia. Dia tak sedar makanan tu duit tuan dia. Tukang kebun beri makan ya. Tolong beri. Anak sebut tadi, Allah menyediakan kasih. Bila Allah sayang kepada kita, bukan nak beri makan tanya. Maka Allah beri pula Rasul, Masya Allah. Allah hantar Rasul. Terus tunjuk cara mana. Kalau kita nak sembahyang, jangan nak sembahyang. Nabi kata, salu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyanglah dengan kamu lihat aku sembahyang. Masya Allah. Kalau kita baca kisah Rasulullah, Masya Allah. waktu Nabi meninggal, baju besi baginda masih lagi tergadai di tangan orang Yahudi. Waktu Nabi wafat, kata Aisyah, Nabi ada sedikit gandum yang ditinggal oleh Nabi. Tidak ada keluarga Nabi yang makan kenyang, sentiasa dalam keadaan kelaparan, Masya Allah. Ini sebagai seorang pemimpin. Contoh, Nabi berjalan dengan Abu Dzar. Depan tu Nabi ni, kita ambil contoh lah. Nabi berjalan dengan sahabat, kalau jumpa Bukit Uhud, Nabi pun terus ambil pengajaran. Dia kata, wahai Abu Dzar, kalaulah Bukit Uhud itu Allah berikan kepada aku, semua jadi emas. Jadi Bukit Uhud jadi emas. Nabi kata, ma yasurruni, tidak mengembirakan aku. 3 hari mujur, Bukit Uhud tu aku bagi habis ke orang. Kita kalau boleh sebukit Uhud nak sebutir lagi. Oh, begitu orang nampaknya. Sini, Allah, banyak. Ya Allah, kita tengok, Masya Allah, Masya Allah. Makin tinggi kedudukannya, makin, ya Allah. Wang ni, Masya Allah. Kita tengok rasuah. Tempat saya ada seorang dia bercerita dia. Dia nak seduk pasir, sungai. Dia kata, nak seduk pasir. Yang berhormat kawasan tu nak 30 ribu. Allah, dia kata. Hak JKK nak ribu juga. Hak JPJ nak juga, kata. Jabat tanah pun nak juga. Dah berapa sen aku boleh, dia kata. Kita buat. Ambillah malah aku. Kotor dia cuai, Masya Allah. Hak tu seorang ni cerita saya. Dia dapat projek 4 juta buat jalan raya. Lepas ada tukang lobby, tak? Dia nak juta nak kena. Boleh 3 juta. Nak 3 juta nak buat apa? Tak? Kotornya hidup kita ni. Sebab tu puasa ni, Allah nak ajar kita, makan minum tu penting. Makan minum, kalau kita sesak di hutan, tak ada makanan. Pamanu turra ghaira barin, fala isma alaih. Kalau kita terpaksa. Tapi baru ni saya tengok dalam internet, askar kita, makan monyet, makan babi, macam-macam ya. Dia kata praktikal. Kalau ada, tak perlu praktikal. Praktikal apa? Bila berlaku tak ada makanan, dia buka lah. Ni berlatih makan dulu. Makan kera, makan monyet. Ada ke berlatih? Aku tak perlu berlatih dulu, kan nanti masuk hutang kan. Sesak, berlatih makan kera dulu sekarang ni. Boleh kita? Tak apa, takkan mana pegawai agama. Kan dekat tentera ada kagak kan, pegawai agama. Takkan tak boleh beri nasihat ke benda gini. Berlatih makan kera, makan ular, Masya Allah. Tak payah berlatih benda ni. Bila terpaksa, dia buka lah. Islam ni dia as-sabar. Dan dia anjal. As-sabar. Benda, babi itu haram. Tak ada makan. Tapi bila sampai satu tahap, terpaksa, dia buka. Buka sekadar apa? Rukhsah diberikan. Itu indahnya Islam. Dia as-sabar wal murunah. Tetap dan anjal. Indah Islam. Balik pada tadi ya. Bila Allah sayang kepada kita, dia hantar pula Rasul. Rasul lah tunjuk caranya. Sebab tu saya sangat takut ya. Di peringkat kita ni, dalam peringkat orang intelektual ni ya. Orang bandar ya. Kita kena cek amal kita ni. Sebab Nabi semua sebut, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dalalah. Orang lain menyebut, wa kulla dalalatin finnar. Jaga-jaga kamu. Perkara-perkara baru yang diada-adakan. Ingat tuan kata. Satu masa timbul. Islam hadari. Main mana pula. Tak ada lah sekarang. Islam hadari. Dia Islam yang maju. Bila kata Islam yang maju. Ada satu lagi. Islam yang tak maju. No. Ada dua. Tak perlu sebut Islam hadari. Islam maju. Bila sebut Islam. Memang maju. Ada orang sebut ke? Nasi kerabu budu. Ada kerabu ke? Tak ada kerabu lah. Memang dalam nasi kerabu tu ada budu. Kau lupa tak makan. Nasi kerabu. Muslimat. Ada orang sebut itu. Nasi kerabu budu. Tak ada sebut budu. Memang dalam nasi kerabu tu ada budu. Islam yang hadari. Islam yang maju. Tak beritahu memang Islam tu dah maju. Tak berapa banyak duit habis. Buat seminar, buat kursus, Allah berapa juta . Buat taklimat, buat itu . Banner-banner, letterhead surat, habis. Habis, tak tahu. Mana naik pula satu Malaysia pula. Ya. Dia tambah pula bida'ah. Salam satu Malaysia. Main mana pula? Adanya assalamualaikum. Ya. Masya Allah. Satu masa tu pun dah dia kata, eh salam-salam ni kata. Kita Arab lah, Arab salam ni. Kita orang Melayu selamat pagi. Orang putih, eh, good morning, good evening, good night. No. Kita selamat pagi, selamat malam. No. Sama dia kata. Puak ni, kita kata dia kalau mau kata samanya. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning. Mu maya subuh, mu pusing kanan, selamat pagi. Pusing kiri, selamat pagi. No. Maya zuhur, pusing kanan, selamat tengah hari. Pusing kiri, selamat tengah hari. Ya. Yeah. Maya asar, pusing kanan, selamat petang. Pusing kiri, selamat petang. Maghrib, selamat malam. Pusing kiri, selamat malam. Dah mu kata serupa je. Nak ke mana? Dah serupa je dah. Salam dia ni nama pagi. Allah jahil sungguh bercakap. Sebab tu, lebih baik diam. Nak, daripada kita bercakap jadi bodoh. Mana? Ada seorang tu, dia masuk dalam mesyuarat. Dia meeting. Orang lain semua bercakap, di pandangan. Dia diam. Dia kata, aku ni datang mesyuarat. Tapi tak punya idea pun. Nanti orang kata, aku ni bodoh. No, diam. Dia nak elok daripada kata dia bodoh, dia pun bercakap. Bila dia bercakap, confirm bodoh dia. Baik dia diam, orang tak tahu. Lebih baik dia diam, orang tak tahu bodoh tak bodoh. Tapi bila dia bercakap, sah bodoh dia. Cara dia bercakap tu. Ini baik. Jadi Allah SWT yang sayang pada kita atau Nabi. Nabi tunjuk. Ya. Nabi dalam Quran ini hanya menceritakan prinsipalnya. Quran bab sembahyang. Aqimus salah. Dua patahnya. Dirilah kamu akan sembahyang. Tuhan tak sebut dalam Quran. Kalau nak sebut semua, ayat besar mana Quran? Sembahyang apa? Berapa kali sehari? Nak baca apa? Di mana yang sunnah hai'ah aba'ah? Di mana rukun? Tak sebut dalam Quran. Sembahyang, Nabi kata, Salu kamara itu muni usali. Sembahyanglah, bagaimana kamu lihat aku sembahyang. Masa zaman Nabi dulu, Nabi tak buat kuliah. Hari ini, kita belajar perkara yang berkait dengan sembahyang, tak tahu. Semua sahabat melihat. Aku tengok. Sebab itu timbulnya mazhab. Ya? Baik kita di Mekah. Imam Mekah, Arab Saudi. Ya? Dia sembahyang, dia tepuk tak Bismillahirrahmanirrahim. Teguh-teguh. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak tepuk Bismillah. Dah kita di sini, Bismillah. Bagaimana gitu? Ya? Dianya, sebenarnya, Syafi'i ini dia banyak ikhtiar, dia banyak basi kelebih. Banyak orang datang. Dia kata, aku sembahyang belakang Nabi. Tak pernah aku dengar Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tengok, Alhamdulillah. Yang lain pula kata, aku dengar Nabi sembahyang sebut Bismillah tapi perlahan. Dia kata tak pernah baca, tak pernah dengar. Dia kata aku dengar. Syafi'i dia ambil, biar bacalah. Itu Syafi'i. Katalah, Bismillah ni bukan daripada Fatihah. Tak apa. Tapi kalau Bismillah daripada Fatihah, baca dah. Dia bitah gitu. No, tak rugi. Itulah. Tapi bila kita baca Bismillah, dia kena ada kaedah pula. Sebab Fatihah ni Asabu'ul Masani. 7 ayat yang berulang. Tujuh ayat berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Baik. 7. Sebab itu yang 7 ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang pergi wakaf situ. Pasal dia ikut Mekah tu. Hak Mekah dia tak baca Bismillah. Bila berhenti situ, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berapa dah? 7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 8. Sepatutnya bila kita baca Bismillah, Siratal ladzina kena wasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa dah jadi 7. Bila kita ikut Mekah jadi 8. Nah. Al-Mahdi Quran ni As-Sama'ul Mathani. Pujian yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Baik. Kerana dalam Quran ni, hanya prinsipal haji. Allah sebut wa'adzim finnas bil hajj. Sunatullah manusia menggunakan patuh haji. Nak pergi di mana? Mana ada syarat sah haji, syarat tawaf, syarat sa'i, tak sebut dalam Quran. Hak ni Nabi kata khuzu anni manasikakum. Ambillah daripada aku cara-cara kamu tunaikan haji kamu. Ini dia. Jadi dalam bab agama ni, tak kita buat pandai-pandai lah. Bila Nabi tunjuk begitu-begitulah. Ya. Baik subuh dua rakaat. Tuan-tuan kata tak padang, bangun pukul 5, pergi surau masjid, bayang subuh dua rakaat. Buat 4 lah. No, macam mana? Kita buat 4 pula. Oh, dia kata bagus surau orang surau ikhwan. Kamu berapa buat 2? Kami buat 4. Tak padang bangun subuh sejuk. No, buat 4. Apa jadi kalau buat 4? Tak kesesak. No, tak kekufur. Pandai-pandai nak ubah yang Nabi buat. No. Tak usah pelik-pelik lah. Rokok, subhanallah azim, pendek sangat. Nak baca ayat kursi pula, rokok. Boleh ke? Nak tukar pada ayat kursi pula. Tak usah buat lah, tak usah pandai-pandai lah. Nabi tunjuk begitu-begitulah, simple je. Sebab itu bila kita bercakap begini, bila kita cek amalan-amalan umat Islam, banyak benda yang Nabi tak suruh dia buat. Banyak begitu. No. Banyak begitu. Sebab tu Nabi sebut, wa'iyakum wa muhdasatil umur. Jaga-jaga kamu. Perkara-perkara baru yang diada-adakan. Ini benda bida'ah. Dalam beragama, Nabi tunjuk. Sebab tu saya lebih setuju. Kalau orang pelih, dia ikut sunnah semua. No. Kalau orang bang, biasa kita sebut, Allahumma salli ala Muhammad, a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Macam baca. Lepas tu, Allahu akbar. Kami lebih suka pergi dekat mikrofon, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak baca lah. Bila tak baca apa pun, bila pergi. Supaya juga, kita pergi kat semayang. Pergi sebelum semayang. Usalli fadana. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. A'udzubillahi minna hamadatu syayatin. Baca. Qul Allahu akbar. Macam-macam baca. Tahu? Dalam hadisnya, Nabi kata, mu semayang, kerana mu tengok aku semayang. Sahabat meriwayatkan Nabi pergi dari kau semayang. Allah, Allahu Akbar. Nabi tak baca pun, kul wallahu ahad, Allah SWT. Nabi tak baca pun, usalli ni. Nah, ke mana? Cumanya kita belajar. Bila belajar, itulah sebut, usalli, orang belajar. Macam orang belajar silat juga, macam gayung. Lakah 1, lakah 2, lakah 3. Bila dah dia berkelahi gitu, dia berbaloh, bertumbuk, lakar 1, lakar 2 ke? Tak ada kalau main lakar 1, lakar 2, bekok muka. Tak mari dah lah. No, ke mana? Orang baru belajar, tak payah dah. Kita pergi, Allahu Akbar. Dengan ayang lah, syaitan kata, mana? Allah. Dalam semayang, qasad, ta'aruk, ta'yin. Dalam 3, dalam niat tu. Allah. Allah saja aku semayang. Semayang apa? Itu qasad nama dia. Aku nak semayang ni. Semayang apa? Subuh. Subuh. Subuh tu ta'arud. Sebab semayang banyak. Subuh, maghrib, isyak dan sebagainya. Lepas tu ta'ayinkan. Tentukan. Fardu. Nanti semayang fardu. Fardu apa? Banyak fardu 5 waktu. Lepas tu, dah niat nak 3 tu je. 4 rakaat, makmum, tu keliang tak apa. Ya. Dan niat ni bukan benda baca-baca lah, lintasan dalam hati. Tunggu pada rumah ni ada niat kita nak ke mana. No. Tapi bila dah belajar, dia begitulah. Ya. Dia dalam bentuk surut tu ayat. Itu belajar. Bila dah pun dalam praktika, dia tak surut tu ayat lah. Ya. Nanti aku tunggu dari rumah. Kena pergi rumah saudara aku ni, tak ada baca gitu. Niatnya nak pergi ziarah, lintasan dalam hati. Baiklah, kesimpulan tadi ya. Kita menyambut Ramadan. Inilah peluang ya. Kita ambil kesempatan Ramadan ni. Ialah bulan nuzul Quran. Bulan turunnya Quran. Ya. Kita ambil peluang kita beramal sebanyak mungkin. Sebab inilah bulan bonus dari segi amalan kita. Bulan keampunan, bulan maghfirah, bulan jaminan terlepas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan sepanjang Ramadan ya, puasa kita menjelang Ramadan tahun depan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu Allah sebut dalam Quran, objektif puasa Ramadan ni ialah la'allakum tattaqun. Ada satu benda tu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tadi Allah sebut puasa Ramadan ni muhasabah kita ni makan minum. Bila bertemu ini perintah Allah, ini nak makan. Sebab tu kalau orang tu faham puasa dan amal-amal Islam ni dia ada natijah dia. Dia ada apa ni implementasi dia. Kalau sembahyang tanha anil fahsya wal munkar, mencegah seseorang itu daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau puasa tattaqun, bila dia bertakwa, baik. Ini rasuah. Banyak dapat duit ini, boleh bayar kereta, boleh beri. Tapi ini larangan Allah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang beri, yang terima, kedua-dua neraka. Baik. Nak ambil tak ni duit ini? Nak suat dalam mulut tak? Allah larang. Ramadan telah melatih kita. Allah kata, jangan makan sepanjang hari. Kita tak makan sepanjang hari. No. Munjur. Kita ni nasib baik ya. Zaman awal Islam dulu, bila berbuka puasa, lepas berbuka tertidur. Lepas tertidur, terjaga, tak ada makan lah. Esok pun tak boleh. Dulu, awal Islam dulu. Ataupun, selepas sembahyang isyak. Selesai saja sembahyang isyak, tak boleh buat apa lah. Tak boleh makan, minum. Semua yang dilarang, tak boleh buat lagi. Yang kita sekarang ni, masuk maghrib, berbuka, boleh makan sepanjang malam. Ianya berpunca daripada kelupaan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar satu masa dia telah selesai sembahyang isyak bersama dengan Nabi. Dia pulang ke rumah. Lalu dia malam itu isterinya pakai wangi. Pakai haruman. Wangi. Wangi apa Allah-Alam dia pakai ni. Sehingga wangi itu menaikkan attraction, tajribah, naik gerah kata orang, naik nafsu. Main air wangi ni muslimat. No, kita pergi shopping komplek, menitah dekat muslimat, gerah, terkejut kita ni. Ni kita orang tua dah ni, orang muda tak tahulah. Dia reka air wangi tu, air wangi yang merangsang. No, yang merangsang. Maka berjimaklah Sayyidina Umar dengan isteri dia. Lepas selesai dah berjimak. Baru dia teringat, Masya Allah, tadi semayang isyak tu. Sekarang dah terlanjur. Maka menangis Sayyidina Umar. Pergi mengadu, Ya Rasulullah. Mintalah Allah ampun dosa saya. Saya sudah terlanjur, Ya Rasulullah. Dia cerita balik ke rumah. Bila Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi, mengadu akan apa yang berlaku, sahabat-sahabat lain ni, Ya Rasulullah, saya pun begitu juga. Ini malu nak cerita. Ini malu nak cerita. Tersilap, terlupa. Bila dah begitu, tak lama kemudian, Allah turun ayat. Surah Al-Baqarah. Ya. Ada ayat keberapa ya. Duduk di atas tu ayat tu, belah kanan. Uhilla lakum lailatul siyam arrafathu ila nisaikum wa antum libasul lahun wa lakum lailatul siyam arrafathu ila nisaikum antum libasul lahun wa antum libasul lahun. Baik. Gini. Dihalalkan bagi kamu malam puasa bersetubuh dengan isterimu. Benda tu ayat ni lah. Ya. Barulah dibenarkan. Dibenarkan walaupun lepas berbuka, walaupun tertidur, walaupun sebelah banyak isyak. Kisah ni tadi lah. Punca daripada peristiwa tadi. Pada malam puasa. Dan perempuan kamu itu adalah pakaian bagimu. Hunna libasul lakum wa anta libasul lahun. Allah menyebut dalam Quran, pun isteri kita ni kepada kita adalah pakaian bagimu, kata Nabi. Dan bagi orang perempuan, suami tadi ialah pakaian bagi mereka. Sebab kalau dari segi zahir ni, pakaian ini melindungi daripada debu-debu, daripada kekotoran, daripada pancaran panas matahari. Maka demikianlah seorang suami bila dah ada beristeri, berumah tangga, melindungilah daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Dah ada dah isterinya. Suami begitu juga, isteri begitu juga. Tidak berlaku curang sebab dia telah bersuami. Jadi itulah kita sempena Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh pagi ni saya sampai-sampai datang ni lah. Saya tak bawa pamphlet ya, dah habis lah. Saya dah buat pusat tarbiyah tempat saya ni. 4.5 juta dah siap lah. Parah atas sama 2 tingkat. Besar buat ya. Dewan boleh maksud 1,000 orang ya. Jadi saya kalau tuan-tuan bersedia untuk nak infak ya, pada pagi ni sekadar yang ni. Sebenarnya menjelang Ramadan tadi ambil peluang lah. Sebenarnya duit yang kita simpan yang itu bukan hak kita. Yang kita belanja ini itulah duit yang hak kita sebenarnya. Sebab kita ni bila mati nama kata yutba'ul mayyit salasun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Bila meninggal saja anak Adam, 3 iring kita ke kubur. 2 balik tinggal saja. Hak balik itu ialah kalau suami meninggal, isteri, anak-anak, sahabat handai, kaum kerabat, harta tak bawa, bawa mati ke? Tak bawa mati. Apa yang kita bawa besok bersama kita? Yang menjadi teman setia kita ialah amal kita. Ini kita datang pagi, solat subuh, ambil masa dengar tazkirah. Inilah yang kita bawa. Dan kita buat kebajikan-kebajikan. Sebab saya, memanglah di Kuala Lumpur ni berbeza dengan tempat lain ya. Tempat orang cari sumbangan-sumbangan. Hanya kawan kita kalau bulan puasa, ada sampai juga 400 ribu, 500 juta ada. Ya. Saya pun berhajat juga lah bulan puasa nak turun. Sahabat-sahabat amanah untuk cari sumbangan untuk nak menyiapkan ya, pusat tarbiyah ya. Di tempat saya di Batu Nam, ya, Kuala Terengganu, Jalan Kelantan. Ya. Dekat dengan bandar lah. Jadi itulah yang menjadi teman kita ialah inilah. Amalan kita, sedekah jariah kita ya. Sebab itu dalam Quran ayat-ayat yang menganjurkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami belanjakan, inilah kamu yang kami rezekikan, kamu belanjakan. Allah berjanji ya. Satu masa Sayyidina Ali ya, dia pergi ke pasar nak beli buah delima. Kerana Fatimah anak Rasulullah SAW ya, isteri Sayyidina Ali mengidam nak makan buah delima. Dia pergilah. Dapatlah sebiji. Dia Sayyidina Ali ni, dia miskin. Sahabat dulu miskin, bukan kerana tak ada uang. Bila ada kalau ada 4 dinar, pagi dia sedekah 1 dinar. Tengah hari dia sedekah. Dia ambil untuk dia sikit je. Payahlah kita nak buat ya. Rasulullah SAW miskin. Bukan Nabi tak ada duit, ya Allah. Banyak Nabi-Nabi. Dia infakkan. Ya. Sebab itu dalam Quran Allah sebut. Ara'aita alladhi yukadzibu bidin. Allah tanya. Tidakkah kau lihat orang-orang yang berbohong dengan agama, berbohong dengan dia percaya hari akhirat, dia percaya hari kebangkitan. Tuhan tanya, tidakkah kau lihat orang yang berbohong, dia percaya kepada hari akhirat, hari kebangkitan? Siapa dia? Orang berbohong ni. Alladhi yadu'ul yatim, yang membiarkan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tak beri makan orang miskin. Inilah orang yang berbohong. Dia ada kemampuan, tapi dia biarkan anak yatim. Dia tak makan orang miskin, dia ada kemampuan. Kau tanya dia, mau percaya hari akhirat? Percaya. Syurga dengan akhirat? Percaya. Bohong kamu. Sedang dikeliling kamu, ada orang yang memerlukan, kamu tak bantuan. Ini berbohong. Jadi, apa yang nak sebut tadi dalam Quran, Sayyidina Ali tadi, bila dalam perjalanan dia pulang, bertemu dengan orang minta sedekah. Dan orang yang kelaparan. Dia kata, Tuan, tolong saya Tuan, saya kelaparan. Saya tak makan lagi hari ini. Sayyidina Ali ini buah sebiji. Bila orang ini minta, dia teringat ke Fatimah yang mengidam. Maka dia teringat juga ayat Allah. Wa ammasa ila fala tanhar. Adapun peminta sedekah, orang yang meminta, fala tanhar. Jangan hardik, jangan kecilkan hatinya. Dia potong separuh, dia beri kepada orang yang minta tadi. Kemudian dia terus berjalan. Lalu orang yang minta tadi dia lapar sangat. Dia puak-puak sekejap je. Habis. Dia kejar pula. Wahai Tuan, tak cukup Tuan. Saya masih lapar Tuan. Bila dia minta, Sayyidina Ali teringat ke Fatimah. Maka teringat kepada ayat Allah. Wa ammasa ila fala tanhar. Adapun yang meminta, jangan dihardikkan dia. Akhirnya habis dia beri buah tu. Bila pulang ke rumah, beri salam. Fatimah jawab salam. Keluarlah. Fatimah, mana buahnya bang? Senali kata, aku dah beli buah tadi. Tapi ada orang meminta yang kelaparan. Aku berikan kepadanya. Aku teringat kamu yang memerlukan buah ni, mengidam. Tapi aku teringat ayat Allah. Wa ammasa ila falatanhar. Orang yang meminta jangan dihardikkan dia. Maka aku utamakan Allah berdiri kamu. Kalau ada rumah kita macam mana? Beli dah, pergi ke orang. Mana? Terpik lah menangis. Tak, muslimat beli dah. Sempang lah, muka dah kata. Sakit, rela lah. Kita sakit, sanggup lah macam-macam. Tapi Fatimah jawab apa? Alhamdulillah. Kerana abang mendahului Allah daripada diri saya. Kemudian sambil-sambil duduk berehat. Datanglah seorang kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka. Tengok Salmanul Farisi datang. Salman kata, wahai Ali, aku rasa nak datang rumah kamu. Dan aku bawa lah sedikit buah tangan. Dalam bungkusan. Buka, rupanya Salman bawa buah derima. Buah derima. Kira, 9 biji buah derima. Ali kata, buah membawa ni mesti 10. Cari-cari jumpa sebiji lagi, terselit. Salman hairan. Bagaimana kamu tahu, wahai Ali, buah aku bawa ni 10 biji? Aku tahu bahawa Allah dah berjanji dah dalam Quran. Man ja'a bil hasanah falahu ashru amsalihah. Barang siapa yang buat satu kebajikan, Allah akan balas kepadanya 10 kebajikan. Aku teringat sebiji buah delima tadi. Aku beri kepada orang yang memerlukan. Nanti Allah balas kepada aku 10 biji buah delima. Tengok. Kita di sini ada tak? Biasa tengok tempat mesti ada ayat 1000 dinar. Ada sini. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya makhraja, problem solving, selesai masalah, dan diberi rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Masya-Allah. Allah janji. Sebab tu Allah janji barang siapa wa ma anfaqtum fi syai'in fa huwa yukhlifu, Allah kata. Apa yang kamu belanja pada sesuatu, aku ganti semula duitmu tu. Sebab tu Allah suruh kita belanja. Ya, belanja. Kita ada anak-anak. Beri RM10 ke abang. Duit jangan makan seorang. Membagi adik-adik. Tak. Jumpa adik dia. Abang beri bitih tak? Beri duit. Abang bagi, dia bagi sama rata. Tak. Bagus abangmu bagi. Dia tak ambil seorang. Lain kali beri pula. Lain kali beri, yang seorang tu beri pula duit. So bagi adik-adik. Tanya dia adik-adik. Abang beri tak? Tak beri. Tak beri tak boleh. Abang lagi tak bagi tak. Pasal abang makan seorang. Tak makan orang lain. Tak percaya tak. Tak. Inilah. Perkara yang berkait. Benda yang gaib ini. Ya. Ini alam semesta ini milik Allah. Ya. Tak usah bimbang lah. Ya. Abdul Rahman bin Auf. Dia tinggal Mekah pergi ke Madinah. Dia kaya. Habis tinggal bawa tubuh dia je. Ya. Kan ikut agama di Mekah, di Madinah Allah ganti. Tak muat kalkulator lebih banyak pada di Mekah lagi. Yakinlah. Wallahu a'lam bissawab. Dia saya lancarlah apa yang tuan-tuan nak buat kewajikan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.